Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kemarin telah kita baca keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kembali ke wali masing-masing ya. Tapi jangan keluar masjid. Apinya cari. Yang belum ada walinya enggak apa-apa duduk sini. Ya. Kemarin sampai pada qauluhu wa nuhan hadaina min qabl. Ai min qablihi hadainahu kama hadaina. Sebelum Ibrahim alaihi salam telah kami berikan petunjuk sebagaimana telah kami berikan petunjuk kepada Ibrahim alaihissalam. Wa wahabna lahu dzurriatan shalihah. Dan kami anugerahkan pula kepadanya anak keturunan yang baik. Wa kullun minhuma lahu khususiyatun 'azimah. Sehingga masing-masing dari keduanya, dari kedua Nabi ini, Nabi Ibrahim maupun Nabi Nuh alaihissalam, memiliki kekhususan, keistimewaan yang sangat besar. Amma Nuh alaihissalam, ini tak ulas kembali, biar lebih melekat ingatannya dan pemahamannya. Adapun Nuh alaihi salam, fa innallaha ta'ala lama aghraqa ahlal ard illa man amana bih. Maka sesungguhnya Allah ta'ala tatkala menenggelamkan penduduk bumi kecuali orang beriman kepada Nuh alaihi salam. Wa humul ladzina sahibuhu fis safinah. Mereka-mereka itulah yang menemani bersahabat dengan Nuh alaihi salam di dalam as-safinah. Di dalam bahtera perahu. Ja'alallahu dzurriyyatahu humul baqin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam itulah yang tersisa. Tersisa dari manusia-manusia yang telah Allah tenggelamkan. Jadi yang tersisa yang masih hidup itu dari anak keturunan Nuh alaihi salam. Walaupun tentu tidak seluruhnya dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam, nam ada yang beriman, seperti putranya sendiri tidak mau beriman. Namun dari manusia yang tersisa yang Allah tenggelamkan, yang hidup-hidup itu, yang masih tersisa hidup itu dari keturunan Nuh alaihi salam. Fannas kulluhum min dzurriyyati Nuh. Maka manusia yang tersisa yang tidak Allah tenggelamkan di saat itu termasuk dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Itu kekhususan yang ada pada Nabi Nuh di antaranya. Wa kadzalikal khalil Ibrahimu alaihi salam. Demikian pula al-khalil, orang kesayangannya Allah Subhanahu wa taala itu Ibrahim alaihi salam. Beliau juga memiliki kekhususan, keistimewaan. Lam yab'athillahu 'azza wa jal ba'dahu nabiyyan illa min dzurriyyatihi. Tidaklah Allah Azza wa Jal mengutus setelah Nabi Ibrahim alaihi salam seorang nabi pun, melainkan nabi tersebut dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba. Dan telah kami jadikan pada keturunan Ibrahim alaihi salam kenabian dan Alkitab. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Dan sungguh telah kami utus Nuh, demikian pula Ibrahim alaihimas salam, dan telah kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian maupun Alkitab. 6. Sehingga masing-masing dari kedua nabi ini memiliki kekhususan, keistimewaan yang sangat besar, sangat agung dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita kembali kepada keterangan Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah. Kemarin kita baca keterangan beliau sampai pada anatomir apa yuhtamalu annatomira a'idun ila Nuh li'annahu aqrabu madhkurin. Ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Dan ihtimal ada kemungkinan bahwasanya dhamir wa min dzurriyyatihi, ada dhamir di situ, dzurriyyatihi, hi-nya di situ, a'idun ila Nuh, itu kembalinya kepada Nuh, dikarenakan beliaulah yang paling dekat penyebutannya. Wa Nuhan min qablu wa min dzurriyyatihi, paling dekatnya kepada lafaz Nuh. Demikian pula wali annallaha dzakara ma'a man dzakara Lutan, karena Lut itu bukan dari dzurriyah Ibrahim alaihi salam, bukan dari keturunan Ibrahim. Hanya saja beliau adalah ibnu akhih, anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang bernama Balhua ibnu akhih Maron bin Azar. Itu saudara Nabi Ibrahim alaihi salam bernama Maron ibnu Azar. Kemarin sudah khilaf, sudah saya jelaskan khilaf dari nama Bapak Ibrahim alaihi salam. Azar ini ada berpendapat adalah lakob. 6. Bagi bapaknya, gelar bagi bapaknya. Dikarenakan pengagungan dia, pembelaan dia terhadap patung-patung yang dia sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min dzurriyyati Nuh, sedangkan Lut itu adalah dari keturunan Nuh alaihi salam. La min dzurriyyati Ibrahim, bukan dari keturunan Ibrahim. Li annahu ibnu akhih, karena Lut itu adalah saudara dari anak dari saudara Ibrahim alaihi salam yang tadi saya sebutkan namanya Maron. 6. Wa yuhtamal anna dhamira ya'udu ila Ibrahim. Jadi Syekh Thurman As-Sa'di sedang menjelaskan tentang khilaf bainal ulama, bainal mufassirin, dhamir di situ apakah kembalinya kepada Nuh ataukah kepada Nabi Ibrahim. Nah, tadi pendapat pertama disebutkan itu kembali kepada Nuh dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan bahwasanya dhamir tersebut ya'udu ila Ibrahim. Kembalinya kepada Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi ay dzurriyyati Ibrahim. Alasan pendapat yang ini adalah li'anna siyaqa fi madhihi wa sana 'alaihi. Dikarenakan konteks nam dari ayat tersebut sedang memuji, menyanjung Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Lut, sedangkan Nabi Lut, wa illam yakun min dzurriyyatihi, sekalipun bukan dari keturunannya, bukan dari keturunannya, fa innahu mimman amana ala yadih. Akan tetapi sesungguhnya Lut alaihi salam termasuk orang yang beriman melalui Ibrahim alaihi salam. Fakana maqabatul khalil wa fatilatuhu bidzalik ablagha min kaunihi mujarradabnin lahu. Maka mangkobah, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keutamaannya bidzalik, dengan hal tersebut, dengan bimbingannya beliau, dakwahnya beliau. 6. Ablagh itu lebih tandas, lebih mendalam daripada keadaan Lut alaihi salam sekedar anaknya, sebagai anaknya. Itu anak saudaranya, akan tetapi dengan sebab dakwah beliau, bimbingan beliau, termasuk dari orang yang beriman. Nah, selesai dari pembahasan dhamir ini, apakah kembali ke Nuh atau kepada Nabi Ibrahim, itulah perincian yang beliau sebutkan. Kemudian perkara berikutnya, Dawuda wa Sulaimana, Sulaiman ibn Dawud. Wa Ayyub wa Yusufa, demikian pula Ayyub dan Yusuf, Yusuf ibn Ya'qub. Wa Musa wa Harun ibn Imran, kedua putra Imran. Wa kadzalika, dan demikianlah. Kama aslahna dzurriyyata Ibrahim al-Khalila li'annahu ahsanu fi ibadati rabbih wa ahsanu fi naf'il khalqi. Kadzalika najzil muhsinin bi anna ta'ala lahum min as-sana as-sidqi wa dzurriyyati as-salihati bi hasabi ihsanihim. Dan demikian pula sebagaimana telah kami jadikan bagus, kami baguskan anak keturunan Ibrahim Al-Khalil, orang kesayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan dari anak-anak keturunannya, dari anak-anak keturunan yang bagus. Dikarenakan beliau adalah ahsan, orang yang baik di dalam ibadah kepada Rabb-nya, bahkan paling baik di dalam memberikan manfaat kepada makhluk. Maka demikian pula telah kami balas orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat kebajikan, bi anna ja'ala lahum minas sana, berupa kami jadikan bagi mereka, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kami jadikan bagi mereka as-sana, sanjungan yang jujur. Wa dzurriyah, demikian pula kami jadikan untuk mereka keturunan yang salihah, bihasabi ihsanihim, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Dari sini barakallahu fikum menunjukkan dengan sejelas-jelasnya kepada kita bahwa baiknya keadaan orang tua itu yata'asar. Nam, itu pasti akan mempengaruhi. Nama, sang anak yata'asar akan terpengaruhi dengan kebaikan yang ada pada kedua orang tuanya. Nam, akan memberikan dampak yang sangat-sangat baik untuk anak-anaknya, manakala orang tuanya pun baik. Nam, lihat bagaimana dzuriyah para nabi ini. Enggak diragukan lagi kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan dalam ayat ini dan nabi-nabi yang lainnya. Tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang ada pada mereka itu berpengaruh, berdampak kepada anak-anak keturunannya. Tidak hanya di kalangan para nabi saja, barakallahu fikum. Di kalangan para ulama pun demikian. Kalau kita lihat biografi mereka, para ulama, kebanyakan mereka tumbuh besar fi baiti ilmin, di rumah yang bernuansakan ilmu. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang sering kita baca dan kita pelajari kitab-kitabnya. Di antara kitab Tauhid dengan berbagai macam syuruhat penjabaran tentang kitab tersebut. Di antara kitab Fathul Majid yang sedang dibahas nam di Daras Am oleh Al-Ustaz Bukhari hafizahullahu taala wa ra'ah, maupun syuruhat yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ini saya bawakan contoh. Kalau tadi dari Dzurriyah Al-Anbiya wa Rusul, sekarang saya bawakan Dzurriyah para ulama. Saya ambil contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena ini yang sering kita baca kitabnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Mashraf At-Tamimi An-Najdi. Wulida rahimahullah fi baldatil Uyainah. Beliau dilahirkan di sebuah negeri, desa yang bernama Al-Uyainah. Ini nama tempat lahir beliau. Al-Uyainah. Qaryatun fi shimali Riyadh, sebuah desa nam yang berada di sebelah selatan Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Wa kanat mahilla usratihi. Mahilla usratihi. Dan adalah Uyainah itu merupakan tempat domisili keluarga besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nam, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Ini kelahiran beliau 1115 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 1206. Wafat pada tahun 1206. Berarti umur beliau berapa tahun ya, kawan? Coba dihitung. Hah? 90? 90 berapa? 91. Iya kan? Iya, Farhab, benar kan? 6. Tak ulang lagi, lahirnya 1115. Wafatnya tahun 1206. 6. Benar? Coba dihitung. 91 tahun umur beliau. Nasha'a fi baiti ilmin. Perhatikan ini. Nasha'a fi baiti ilmin. Beliau tumbuh besar di rumah ilmu. Maksudnya apa? Sebuah rumah tangga yang bernuansakan ilmu. Fa'abuhu kanal qadiya fil barad. Bapaknya, Bapak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah seorang qadi, hakim di negerinya. Orang jadi hakim enggak mungkin orang yang jahil, yang enggak ada ilmu. Pasti orang yang alim. Bagaimana dia akan memutuskan perkara kalau sampai enggak memahami ilmu? Bapaknya yaitu Abdul Wahab. Naam. Wa jadduhu yaitu siapa? Berarti kakeknya bernama Sulaiman. Wa jadduhu Asy-Syaikh Sulaiman kana huwal mufti. Beliau adalah seorang mufti, ahli fatwa. Juru fatwa. Bapaknya seorang qadhi, kakeknya seorang mufti. Wal marji' lil ulama, sebagai rujukan bagi para ulama-ulama di masa itu. Bukan rujukan masyarakat, ulamanya. Menunjukkan beliau adalah orang yang mumpuni dalam keilmuan sehingga orang-orang berilmu pun merujuk kepada beliau. Wa a'mamuhu kulluhum ulama, bahkan paman-paman beliau seluruhnya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Subhanallah. Fa nasha'a fi baiti ilmin. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab betul-betul tumbuh besar di rumah yang bernuansakan ilmu. Terus bagaimana natijahnya, hasilnya? Pengaruh dari keturunan yang baik ini. Wadarosa ala yadi Abi Abdul Wahab. Maka beliau pun belajar dengan bapaknya. Ini pelajaran besar barakallahu fikum untuk kita, terutama para aba ummahat. Anaknya belajar kepada bapaknya. Wa ala a'mamihi mungdu sihorih. Dan belajar kepada paman-pamannya semenjak kecil. Semenjak kecil. Ini pentingnya kita mengkader anak-anak kita, aset bagi kita semua. Kita kader dari kecil. Faqad hafizal Qur'an al-Karima qabla an yabluha sinnal 'ashirah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah hafal Al-Qur'an yang mulia sebelum umur beliau mencapai 10 tahun. Jadi belum 10 tahun umurnya sudah hafal Al-Qur'an. Betul-betul dicetak, dikader sedini mungkin. Fashtaghala fi talabil ilm. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus sibuk dengan menuntut ilmu. Hari-harinya belajar, belajar. Wa hifzil Qur'an ala abih. Dan menghafal Al-Qur'an kepada bapaknya melalui bimbingan bapaknya. Penting, barakallahu fikum. Sangat-sangat penting. Maka dari itu, Ini seharusnya sebagai motivasi untuk kita semua, para aba, para ummahat, untuk mengkader anak-anak kita sedini mungkin. Setelah kita sama-sama mendengarkan keterangan para ulama, Syekh Muhammad apa Syekh Terman Al-Sa'di, Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana zuriyah kedua nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nuh alaihissalam. Mereka memiliki khususiyah azimah. Demikian pula para ulama. Kita ambil satu contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Bapaknya seorang qadhi, kakeknya seorang mufti, paman-pamannya ulama. Belajar dengan bapaknya, belajar dengan kakeknya, dengan paman-pamannya semenjak kecil. Wa qara'a kutubat tafsir wal hadis, membaca kitab-kitab tafsir dan hadis. Hatta bara'a fil ilmi wa huwa shaghir. Sampai beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah mahir menonjol keilmuan dalam keadaan umur beliau masih kecil. Wa ujiba abuhu wal ulama min haulihi bidzakaihi wa nubuhihi wa kana yunaqisu fil masailil ilmiyah hatta innahum istafadu min munaqashatihi fa'tarafu lahu bil fadl. Bapaknya dibuat kagum. Demikian pula para ulama. Man hawlahu. Yang di sekelilingnya. Dengan kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga beliau pernah suatu hari bermunakosah, dialog dalam masalah-masalah ilmiah. Terjadi dialog antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama yang ada di sekelilingnya. Sampai-sampai mereka para ulama tersebut istafadu, mengambil faidah dari dialognya bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di saat itu masih terhitung kecil. Fa'tarafu lahu bil fadl, sehingga mereka menyadari, mengakui tentang keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini beliau baru belajar ilmu di tengah-tengah keluarga besarnya. Thumma innahu lam yaktafi bihadzal qadri minal ilm wa in kana fihi al khair illa li anna al ilma la yusba' min. Kemudian beliau tidak cukup sampai di sini. Dengan kedudukan yang begitu besar berupa ilmu yang beliau miliki, yang beliau belajar dari keluarga besarnya, sekalipun di situ sudah sangat banyak kebaikan, namun beliau masih belum cukup. Karena ilmu adalah sesuatu yang tidak pernah mengenyangkan. Man humani la yashba', dua perkara yang tidak pernah mengenyangkan. Man humun fi dunya la yashba'. 6. Ilmu. Apa sesuatu yang orang itu ambisi namun tidak pernah mengenyangkan dari perkara dunia. Demikian pula manhumun fil ilmi la yashba. Sesuatu yang orang itu ambisi, rakus di dalam ilmu juga tidak pernah mengenyangkan. Sehingga beliau pun melakukan rihlah. Ada rihlahnya beliau kemana saja, wa insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Namun yang saya garis bawahi di sini, sebelum beliau melakukan rihlah menimba ilmu di luar daerahnya, pertama kali dikader di mana beliau? Di tengah-tengah keluarga besar yang bapaknya, kakeknya, paman-pamannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, sehingga sang anak terpengaruh dengan keadaan orang tuanya. Maka dari itu barakallahu fikum, Dari apa yang kita dengarkan bersama, keterangan tentang dzuriyah para al-anbiya dan dzuriyah para ulama, seharusnya kita pun mencontoh mereka. Maka dari itu saya nasihatkan untuk saya pribadi dan antum semua dan siapa saya mendengarkannya, agar supaya masing-masing berusaha untuk menjadikan rumah tangganya adalah rumah tangga yang bernuansakan ilmu. Ajarkan oleh sang bapak, oleh sang ibu, dari apa yang telah dia ketahui ilmu agama ini. Selain anak-anaknya, belajar di kelas bersama para mudarisin, para ustaz. Bagi yang anaknya sudah besar, ajarkan kakaknya, kakaknya berusaha untuk mengajarkan ilmu kepada adiknya. Dan seterusnya, sehingga estafet terus ilmu itu. Dan akan tumbuh dan berkembang maklumat-maklumat itu. Bukan berarti ilmu itu akan habis ketika diajarkan, bahkan semakin tambah, semakin berkembang. Zakatul ilmi at-ta'lim. I'lamu barakallahu fikum. Zakatul ilmi at-ta'lim. Zakatnya ilmu adalah dengan mengajarkan. Ajarkan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Mereka ahakun nas. Nah, manusia yang paling berhak mendapatkan pengajaran kita. Dengan seperti itu, barakallahu fikum, berusaha menumbuhkan nuansa ilmu di masing-masing rumah tangga. Subhanallah, subhanallah. Biiznillah akan tercetak generasi-generasi yang tangguh, terbimbing dengan ilmu agama, maupun ilmu-ilmu duniawiyah yang bermanfaat situ. 6. Bekali mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia, sehingga sebagai bekal bagi mereka untuk meraih kebahagiaan di akhirat dengan ilmu diniahnya, maupun berhasil meraih kebahagiaan di dunia dengan ilmu duniawiyahnya. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini, malam ini, wa insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kalau kalian merasa memerlukan untuk dilanjut bagaimana rihlahnya beliau, wa insya Allah saya sambung pada pertemuan berikutnya. Wa ila kembali ke tafsir. Namun syahidnya tadi bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita ketahui bagaimana keilmuan beliau, beliau adalah tumbuh di rumah tangga yang bernuansakan ilmu. Itu yang harus kita contoh sebagaimana telah diteladani oleh para nabi dan para al-ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.